Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Faqala qailun, "Aw min qillatin nahnu ya yawma idzin?" Qala, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl." Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Wal yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Qalu ya Rasulullah, wama al-wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa karahiyatul maut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba saatnya umat-umat lain mengerumuni kalian seperti hewan-hewan yang berebut makanan dalam sebuah bejana atau nampan. Salah seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa karena jumlah kami sedikit pada saat itu?" Beliau menjawab, "Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi keadaan kalian seperti buih yang dibawa oleh arus air." Artinya mudah terombang-ambing. Banyak orangnya tapi enggak punya prinsip. Banyak orangnya tapi mudah goyah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian, dan tentunya ini sudah terjadi. Di antara keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan berikan kepada beliau yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya adalah rasa takut yang ada pada hati musuh. Kata Nabi Muhammad SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun." Lima hal yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun sebelum aku. Salah satu di antara lima tersebut, "Nusirtu birru'bi." Nusirtu birru'bi. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah tanamkan di hati musuh. Jadi sebelum ketemu Nabi Muhammad, orang takut duluan. Tokoh utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya sampai sekarang begitu, tapi tidak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian, kewibawaan, mahabah. Kaum muslimin sudah tidak mereka takuti lagi. Bisa kalau kita ingin mengembalikan, di antaranya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kaum muslimin ramainya salat subuhnya seperti ramainya mereka Jumatan, kewibawaan itu akan kembali. Mereka akan takut kepada kaum muslimin. Mereka tidak takut kepada kaum muslimin karena mereka tahu kekuatan kaum muslimin. Apa? Subuhnya. Tidak seperti dulu kala. Serta Allah Subhanahu wa taala akan hujamkan al-wahan dalam hati kalian. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah al-wahan itu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Takut mati karena harta banyak. Takut mati karena banyak hal yang dia cintai akan dia tinggalkan. Karena kalau standar semua kita takut mati, itu fitrah. Karena kita belum siap. Kita lakukan. Banyak dosa yang kita lakukan. Kapanpun kematian bisa datang, takut kita. Tapi itu standar manusia. Yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, takut mati karena banyaknya harta yang dia miliki, semua kenikmatan dunia yang dia miliki, takut untuk dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikut beberapa faedah yang beliau sampaikan dalam hadis ini, tidak semuanya tentunya ulun baca. Sekedar muqaddimah. Hadis ini menjelaskan secara rinci dan memaparkan dengan jelas tentang realita umat Islam. Insyaallah habis ini ulun akan mengajak beberapa orang di antara pian untuk berdonasi supaya beli buku ini, supaya bisa dibagi kepada semua yang hadir, insyaallah. Karena yakni ketika pian juga memegang dan ikut membaca bersama ulun, insyaallah sama-sama yakni mendapatkan kekhusyuan ya, kecuali yang mungkin membacanya sambil membosankan pengajiannya ya. Okay. Jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan secara rinci dan memaparkan dengan jelas tentang realita umat Islam. Satu, bahwa musuh Allah Subhanahu wa taala berupa bala tentara iblis atau iblisnya sendiri dengan pembantu-pembantu syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, sedang memantau perkembangan umat Islam dan negaranya, di mana mereka melihat penyakit alwahan telah menjangkiti umat Islam dan menggerogoti tubuhnya. Persis seperti penafsiran para ulama ketika mereka menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Perhatikan, ini janji iblis. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tentunya ini bagian dari percakapan Allah dengan iblis ketika iblis menolak untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Dengan kesombongannya dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api ya Allah, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa bahwasanya materi penciptaan dia dari api lebih utama dibandingkan Nabi Adam yang dari tanah. Padahal tentunya ketika api menyala, di antara cara memadamkannya kita siram dengan pasir utama. Dan 99 alasan sisanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang keutamaan tanah dibandingkan api. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Iblis berkata, "Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Perhatikan perkataan yang didengungkan oleh iblis. La'aqudanna, qa'ada itu duduk. Sungguh betul-betul aku akan duduk. Seharusnya perkataan begitu. Tapi diterjemahkan dengan menghalangi. Bukan lagi berdiri, dia duduk. Saking mantapnya dia ingin menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah yang lurus. Perhatikan di antara penafsiran para ulama. Qala iblis la'natullahi alaih. Fabisababi ma adlaltani la'ajtahidanna fi igwa'i bani Adam. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, sungguh aku akan bersungguh-sungguh dalam menyesatkan semua anak Adam. Antariqikal qawim, dari jalanmu yang lurus. Wala asuddannahum anil Islam alladzi fattartahum alaih, dan sungguh aku akan halang-halangi mereka dari Islam yang engkau telah fitrahkan mereka dengannya. Artinya fitrah Islam, kita tercipta dengan fitrah tersebut, kesucian tersebut akan dirusak sama iblis. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala yaitu keislaman yang kita miliki, itu akan iblis rusak. Ini sudah janji dia. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, aku akan halangi mereka dari Islam yang telah engkau fitrahkan kepada mereka. Karena kita semua terlahir di atas fitrah Islam. Kedua orang tua kita lah kemudian yang kala itu pertama kali menyesatkan kita. Entah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama yang lain, tapi basicnya Muslim. Kemudian kata iblis, tidak cukup sampai di situ. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka, merayu mereka, memberikan tawaran macam-macam kemaksiatan, syahwat dan syubhat kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagian para ulama menafsirkan dari biasanya musuh datang. Walaupun mungkin di zaman sekarang ada yang juga dari atas, alien ya. Ya, wajar ya, para ulama zaman dahulu enggak nonton alien ya. Aduh, ini kemana ini pembahasannya ini? Karena biasanya dari empat arah itulah musuh datang, depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Perhatikan penafsiran para ulama. Tsumma la'atiyanahum min jami'il jihati wal jamal jawanib. Kemudian aku akan datangi mereka. Ini janji iblis, dan tentunya dia akan telurkan kepada semua prajuritnya. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari semua sisi, dari semua arah. Fa asuddahum 'anil haqq, maka aku akan halangi mereka dari kebenaran. Wa uhassin lahumul batil, aku akan percantik untuk mereka kebatilan. Wa uraghibuhum fid dunya, ini bahasan ulun. Dan aku akan bikin mereka cinta dunia. Wa usyakkikum fil akhirah, dan aku akan buat mereka ragu-ragu akan perkara akhirat. Empat arah, empat sisi. Kebenaran dia akan halangi, kebatilan dia akan percantik. Slogan-slogan yang ada di zaman sekarang itu iblis sudah praktekkan, kakek buyutnya sudah praktekkan. Jamaah sekalian, bukankah regangan iblis kala itu agar Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang terlarang itu, bukan yakni Allah melarang gitu, enggak. Dia rayu, ini kalau kamu makan, kamu akan jadi malaikat, itu doang. Allah enggak ingin kamu jadi malaikat. Itu saja. Enggak apa-apa dimakan, enggak beracun kok. Cuman kalau kamu makan, kamu jadi malaikat, itu doang. Perhatikan bagaimana jargon yang dia buat, yang kemudian mengelabui istrinya. Dia akan percantik kebatilan. Ini pakaian modern. Wow, kada bawa baju. Tertutup adat istiadat orang Arab. Loh, di Arab kan panas. Suhu yang mereka miliki bisa sampai 6. Telanjang lebih enak, tapi enggak. Mereka malah tutup. Kenapa? Karena ini perintah, bukan adat. Tapi dibuat oleh iblis jargon-jargon, istilah-istilah yang kemudian mengelabui kaum muslimin. Jangan salahkan pakaian kami, salahkan otak kalian. No. Ayo. Bujur amun situ tetutup. Situ buka, rusak otak kami. Nah, gapa? Oh, pakai spanduk, spanduk. Tubuh kami milik kami. Jangan salahkan tubuh kami, salahkan otak kalian. Kalian penyebabnya. Subhanallah. Ini yang dibuat oleh iblis agar kemudian kaum muslimin terkelabui. Kan seakan-akan benar ya. Ya juga ya. Yang kotor itu otak kita. Tapi kan ada sebabnya. Otak kotor. Otak kotor itu lagu ya. Iya, iya. Ingat dia berarti. Jamrut album keempat kalau gak salah ya. Dasar. Mbak Ema, opan nih. Hafal juga dia rupanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa uraghibuhum fid dunya, aku akan buat mereka cinta dunia. Persis seperti yang ditulis oleh Ustaz Yazid. Iblis dan tentaranya akan mengelabui kita. Dia akan cari celah supaya kaum muslimin jauh dari agamanya. Ini sudah janji iblis. Karena target jangka panjangnya iblis, semua kita masuk neraka Allah Subhanahu, itu target dia. Semua kita masuk neraka bareng dia. Itulah hasad level iblis. Hasad itu menghendaki, itu level bawah. Dahan mati bininya. No. Misal karena laki-laki ini ganteng, dia pengen sama laki-laki ini, hasad dia. Dahan lekas mati. Ini hasad level paling bawah. Atau sebaliknya. Dahan mati lakinya. Nyaman jadi janda. Ini level paling bawah. Belum tentu dia naksir situ. Sudah dosa, belum tentu dia naksir situ. Malah petaka ya. Level 2. Mengharapkan nikmat orang hilang, pindah ke dia. Nah, ini level 2. Yang tadi juga bang. Tapi kemudian ingin kemudian dia peristri atau jadi suami gitu ya. Hasad pokoknya dia. Iri sekali. Iblis enggak gitu. dia level paling tinggi. Dia tidak ingin kenikmatan orang hilang. Dia tidak ingin kenikmatan orang hilang dan pindah ke dia. Dia pingin ente sengsara bareng saya. Jadi kalau ada orang dahan nyawa sengsara kayak unda, itu kayak iblis. Itu kayak iblis. Dedak akan jomblo nyawa seumuran kayak unda ya. Nah, itu hasad level iblis ya. Anda jomblo-jomblo aja gitu. Wallahu alam bisam. Sudah dipadahi aja format CV-nya, bertiga berempat aja lakiannya, biniannya seabrek, kemana aja piana. Nang seabrek nih kada paham lo nang ada lah. Ngalih yo akhwat nih. Jamaah, tapi itu akhwat yang sudah ada pertanyaan. Sung-sung sekali. Jamaah laki-laki diharapkan untuk merapat karena hijab akhwat akan dimajukan. Merapat jamaah. Oke, silakan merapat. Atau biar seru kapan-kapan kita buka hijab ya. Pengajian apa ini? Nah, siap. Nah, oke. Siap. Lanjut jamaah. Wa uraghibum fid dunya, dan aku akan buat mereka cinta dunia. Wa usyakkikum fil akhirah, dan aku akan buat mereka ragu akan perkara akhirah. Wala tajid aktsara bani adam syakka, dan engkau ya Allah akan dapatkan kebanyakan anak Adam tidak bersyukur akan nikmat-Mu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terkadang yang kita rasakan sekarang saja, kadang kita lupa syukur. Nikmat ini loh, memiliki masjid yang nyaman, karpet yang nyaman, kemudian AC, kipas angin, teknologi. Tidak dimiliki oleh banyak kaum muslimin, teman-teman kita di daerah yang lain, bahkan mungkin masih di Kalsel. Nikmat jamaah yang kita miliki ini. Tapi memang kebanyakan kita lupa bersyukur. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat-Nya, apalagi nikmat hidayah. Ini mahal sekali. Ini mahal sekali. Bahkan sebagian kita sering ulun-ulang contoh ini, Rahman-Nya pun ada. Saya sudah izin sama beliau tentang ketika disebutkan no problem, bahwasanya mendapatkan petunjuk hingga tahu akan kajian sunnah ini hidayah yang luar biasa. Dan semua mungkin yang lain punya pengalaman masing-masing. Ulun ya sama dakwah sunnah insyaallah kita mau bikin satu program, mudah-mudahan pian bersedia. Nanti kita akan data siapa di antara yang bersedia. Ikhwan akhwat, kami ingin rekam pengalaman hijrahnya masing-masing. Yang dulunya musisi, no problem, ceritalah. 3 poin inti yang ingin kami tanyakan, yakni awal mula kenal yakni kajian salaf. Kemudian kendala pertama kali ketika hijrah dan apa yang Anda rasa sekarang. Kami akan catat nanti, siapa yang bersedia, kami akan rekam. Mungkin menginspirasi teman-teman yang lain. Yang masa lalunya, tentunya kalau masa lalu yang keji enggak usah diceritakan. Tapi ada beberapa dosa, dan ulun bertanya ke Ustaz Seranda, ada beberapa dosa itu diceritakan no problem untuk menggugah orang lain, menginspirasi orang lain selama bukan perbuatan yang keji seperti zina, bunuh orang dan lain sebagainya. Di antaranya musik. Di antaranya kalau misalnya dulu kita adalah musisi, itu di antaranya tidak apa-apa diceritakan, karena meninggalkan musik itu berat jemaah, sangat berat. Apalagi yang sampai level pinter main satu alat, itu berat minta ampun. Ya, pinter main alat, jualan alatnya, itu berat luar biasa. Tapi dia mampu. Dia mampu umurnya untuk hijrah. Dia tinggalkan semuanya. Bahkan mungkin Anda lihat ya beberapa postingan teman-teman yang bertobat, dia hancurkan. Dibakarnya sama dia. Mahal-mahal. Yang ulun lihat itu ada yang ngancurin gitar Fender-nya. Itu mahal sekali. Tahu juga kapian merek itu. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini 4 arah, inilah 4 sisi yang diincar oleh iblis untuk kemudian mengelabui kita kaum muslimin. Dia akan halangi kita dari kebenaran. Dia akan percantik untuk kita kebatilan. Terasa nyaman kebatilan itu. Orang kalau sudah kena syubhat, dia akan merasa nyaman dengan yang dia alami sekarang. Sampai susah untuk keluar. Kenapa? Karena nyaman-nyaman aja tuh. Nah, ini sudah kena ini. Kemudian dia akan buat kita cinta dunia, takut untuk mati karena banyak yang kita cintai akan kita tinggalkan. Bukan takut yang standar, yang fitrah. Dan kemudian kata iblis, aku akan buat mereka ragu-ragu akan urusan akhirat. Kenapa? Tidak ada akhirat. Tidak ada hari perhitungan. Tidak ada hari pembalasan. Mati ya mati aja. Nikmatin aja bro. Semua kenikmatan ini untuk dinikmati. Semua yang lezat-lezat ini untuk dinikmati. Ini enak kok ditinggalkan. Itu enak kok ditinggalkan. Kenapa semua yang asik-asik. Dan selanjutnya. Wallahualam bisa. Aduh ini kalau Ustaz Yazid tahu. Kok gitu bahas kitab gue. Lanjut. Besok ditahdir. Berhentikan tuh pengajian. Ya, sorry Tad. Ini lanjutnya. Serius sekarang. Lalu skip beberapa faedah. Perhatikan faedah nomor 5. Tadi yang disebutkan di awal. Orang kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Sesungguhnya bangsa-bangsa kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Sebab kaum muslimin sudah hilang kewibawaannya di tengah-tengah bangsa lain. Dan sudah terjangkit penyakit alwahan. Cinta dunia dan takut mati. Sebagian umat Islam kecuali yang Allah rahmati. Mudah-mudahan kita bagian dari rahmati. Amin. Menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya dan menjadikannya sebagai standar puncak ilmu mereka. Oleh karena itu mereka cinta dunia dan takut mati. Pokoknya harus sukses urusan duniawi. Dan itu masih ada terkadang di sebagian orang tua kita. Menyuruh anaknya bekerja pokoknya sampai level yang tertinggi. Bahkan sampai terkadang si anak ini karena saking patuhnya, sampai hasrat untuk menikahnya pun kalah. Kenapa? Kata orang tua harus kerja. Kerja terus. Jadi workaholic. Gila kerja. Karena awalnya ditekan oleh orang tua. Sampai gak punya waktu untuk pengajian. Gak punya waktu. Kalau versi Ustadz Nuzul, Hafizullah, presiden bukan. Ya sibuk banget orang ini. Presiden bukan. Panglima tentara bukan. Menteri bukan. Nabi Muhammad tiga-tiganya masih sempat belajar sama Jibril. Kita enggak. Kajian bro, waduh, anak lembur katanya. Oh lembur. Itu Senin ya. Selasa, kajian bro, lembur lagi. Ini kerja apa memangnya? Totonya ngojek ya. Aduh. Lembur terus. Allah sudah tentukan rezeki Anda 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai jam 12 malam Anda kerja. Allah tentukan segitu ya, segitu aja. Ngapain capek-capek? Udah. Waja'alna an-nahara ma'asha. Siang. Kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat ya. Di awal-awal surah An-Naba Allah menyebutkan banyak nikmat. Di antaranya siang Allah jadikan untuk mencari ma'isha. Udah, antar anak sekolah, kerja sampai jam 5, persiapan sampai jam 6 ke masjid. Malam istirahat, pengecualian kerjanya mungkin satpam. Kerjanya malam, nah, itu pengecualian. Dan kami jadikan malam sebagai selimut. Tidur, istirahat. Supaya subuh seger lagi. Jam 8 sudah tidur. Masih isa itu ya. Kesungsungan. Jam 9. Atau jam 10. Anda kalau tidur, ini diantara tips bangun subuh. Anda kalau tidurnya lebih awal. Contoh misalnya, paling lambat jam 10 lah. Itu jam 3 subuh, jam 4 subuh, Anda sudah seger. Kenapa? Karena sudah 6 jam Anda ambil waktu tidur. Kecuali mimpi Anda belum selesai. Oh, belum tuntung tadi. Ya, hanya tetamu aja. Tadi maksudnya lagi berpapasan. Belum tersapa. Guring laginya. Kawa juga gak mimpi menyambung kayak itulah. Bangun-bangun. Kenapa lain? Anu yang tadi binian yang tadi itu sudah bangunnya aja. Ulunnya masih guring aja. Warneng. Ini pengajian salaf ini. Hati-hati. Allah. Anda kalau tidur lebih awal, bangun. Betul jamaah, jam 3, jam 4 Anda sudah segar. Punya 1 jam Anda persiapan untuk subuh. Itu di antara tips. Banyak yang bertanya kulun seperti, Ustaz, bagaimana cara bangun subuh? Simple, Anda tidur lebih awal. Kalau Anda tidur jam 12, tidur jam 1, susah. Mau gimana pun susah. Kenapa? Standar kita ini butuh di malam hari itu 5-6 jam untuk istirahat. Anda tidur jam 1, jam 2, sampai jam 7 pun Anda belum pas. Makanya kan melandung, kesiangan, dan lain sebagainya. Udah melandung, anaknya laki-laki lagi. Ya. Itu mengandung ya. Jamaah. 7. Mudah-mudahan Ustaz Izzik gak nonton ya. Rusak buku gue gitu. 7. Iya, beliau juga lagi ngisi di tempat yang lain. Tapi beliau streaming. Kurang aja. Orang-orang kafir menjadikan negara-negara kaum muslimin bercerai-berai. Sehingga mereka terpecah belah menjadi negara-negara kecil yang terpisah. Bahkan terjadi sekarang di negeri Arab. Mereka ingin pecah semuanya. Karena kalau sudah tercerai-berai, terpecah belah, jadi kecil-kecil, tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi. Maka utamakan persatuan. 8. Unsur-unsur umat Islam tidak terletak pada kuantitas. Ini faedah masih. Perlengkapan dan hewan tundangannya tidak. Tetapi terdapat atau terletak pada akidah dan manhaj mereka. Karena umat Islam merupakan umat akidah dan pembawa bendera tauhid. Jadi jumlah ini bukan ukuran. Sekalipun misalnya kita, bahkan ini sudah fitrah Islam, bahwasanya yang berjalan di atas kebenaran ya tidak banyak. Ghuraba itu sedikit. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang tetap menjalankan ketaatan ketika orang bermaksiat, banyak bermaksiat kepada Allah, itu sedikit. Makanya semoga kita menjadi bagian yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Al-ghuraba, fatuba lil-ghuraba. Kata Nabi Muhammad SAW, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Orang merasa aneh dengan Islam. Nanti akan kembali seperti itu. Dan ini sudah terjadi. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu terasing. Ada yang mencibir. Ada yang mencibir itu gak pakai kata-kata. Ada yang sampai level pakai kata-kata. Biasa aja dah, gak usah gitu-gitu amat Islamnya. Kan gitu ya. Padahal orang ini sedang menjalankan ketaatan. Dia sedang rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nih jamaah kita nih. Dia selama waktu mati ini tetangganya. Itu seperti mencibir. Seperti kayak apa yuk. Kayak itunya sembahyang modelnya gak suka. Ya ini menjalankan sholat lima waktu di masjid. Pengen yang biasa-biasa saja. Biasa gak sholat, kata Ustaz Ali ya. Islam yang biasa-biasa. Biasa gak sholat. Wallahu a'lam bissawab. Sudah adzan kah? Belum. Halaman 5 jamaah, perhatikan. Melihat realita umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka telah mencapai kejayaan dan apa aja dulu nih? Adzan aja gini dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Melihat realita umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka telah mencapai masa kejayaan dan keemasan. Namun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesudah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu anhu ajma'in, umat Islam mengalami kemunduran sampai sekarang ini. Makanya yakni penyakit ini kata beliau sudah sangat kronis, mundur dan mundur terus dengan alasan-alasan yang sepertinya syar'i ya. Dengan alasan-alasan yang penting baik ya. Hasanah. Tambah runyam. Zikir dibuat nyanyi-nyanyian. Doa dibuat nyanyi-nyanyian dan lain sebagainya. Yang penting hasanah. Yang penting niatnya, yang penting tujuannya baik, tambah runyam. Penyakit ini sudah sangat kronis dan harus segera diobati dan dicarikan solusinya. Berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang dalam ilmunya. Jamaah, berikut solusi dari para ulama ketika kondisi kita sudah seperti ini. Sejak sepeninggal masa keemasan para sahabat Nabi Muhammad SAW, ridwanullahi alaihim jami'an, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semakin kesini semakin buruk. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu atau asyarrum minhu. Aqama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya, yang sesudahnya akan lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Makin kesini akan makin buruk. Berkata Syekh bin Baz, tapi apakah kemudian kebaikan itu hilang? Tentu tidak. Kebaikan akan selalu ada, tapi menyusut. Kebaikan akan selalu ada, tapi berkurang. Orang-orangnya berkurang. Mudah-mudahan kita bagian yang tersisa itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, para ulama berusaha menjelaskan terapi dan solusi dari berbagai problematika umat berdasarkan Al-Quranul Karim dan juga Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman Salafus Saleh. Menjelaskan akidah, manhaj, cara beragama yang benar. Bagaimanapun kondisi umat Islam, kita wajib bersabar atas semua musibah yang menimpa kita. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ingat, inilah solusinya. Semua musibah yang menimpa kita karena perbuatan kita, semua nikmat yang kita dapatkan sekarang harus disyukuri. Sisanya ini, pahamilah agama ini, Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman Salafus Saleh. Itu adalah solusinya. Makanya jamaah, hidayah yang selama ini kita miliki, keislaman yang sampai detik ini masih kita atau ada di kandung badan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya agama ini yang Allah akan terima. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, innad-dina 'indallahi al-Islam. Kita harus bersyukur bahwasanya semua kita bahkan terlahir dari dua orang tua yang muslim. Karena ini nikmat. Karena kalau misalnya na'udzubillah, dulu kita terlahir dari orang tua yang non muslim, mungkin kita tidak pernah tahu hidayah ini. Kenapa? Karena kita disesatkan oleh orang tua. Ini nikmat yang terkadang terlupa oleh banyak kaum muslimin. Bangun pagi dalam keadaan Islam, bangun pagi masih beriman. Bentuk syukurnya ya sholat. Bahkan ketika bangun pun Nabi Muhammad ajarkan kepada kita doa kan. Bangun tidur, doa. Sebelum masuk WC, doa. Keluar WC, doa. Pakai pakaian, doa. Ngaca, doa. Keluar rumah, doa. Mau ke masjid, doa. Kenapa? Itu bentuk syukur. Kenapa? Kita masih menjadi seorang muslim. Begitu banyaknya cobaan, begitu banyaknya tawaran, begitu banyaknya syubhat yang datang setiap hari pada kita, bangun pagi kita masih muslim. Itu nikmat. Karena hanya agama ini yang Allah terima. Dalam surah yang lain Allah berfirman, surah Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian rahimakumullah, di Senin lalu pengajian ibu-ibu ulun sampaikan umum tentunya untuk kaum muslimin plus kalau mungkin ada non muslim yang nonton. Karena kala itu kita membahas tentang bagaimana 7 kondisi bagaimana Allah mempermalukan orang-orang kafirin ketika digiring sebelum masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Allah akan giring mereka, Allah akan hinakan mereka, dibentak-bentak oleh malaikat Zabaniyah layaknya binatang ternak. Anda tahu bagaimana penggembala membentak yakni binatang. Seperti itu mereka digiring untuk masuk neraka. Diseret di atas wajahnya. Dalam keadaan buta, bisu, tuli. diterakan pada telinganya, kemudian takut hatinya. Memang tuli mereka, tapi ada sesuatu yang membuat hati mereka takut. Begitu mereka sebelum dicemplungkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka menyesal. Andai saja Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beriman dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Telat. Nah, ini kita sudah di atas Islam, maka harus dipertahankan. Kita sudah di atas Islam, harus istiqomah. Semoga semua kita meninggal di atas keislaman. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku. Tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia. Dari di antara umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, mereka tahu Nabi Muhammad akan diutus. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan yang telah diutus kepada aku, diturunkan kepada aku, Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Ini prinsip seorang Muslim. Kenapa Islam ini begitu nikmat? Karena ketika sudah sampai kepada orang Islam, siapapun dia orangnya, Yahudi kah, Majusi kah, Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama apapun, sampai kepadanya Islam yang benar. Yasma'u bi, mendengarkan aku, itu maksudnya kata Syekh Al-Albani, sampai kepada dia Islam yang benar, bukan Islam yang salah. Orang Yahudi atau orang Nasrani, kalau yang sampai kepada mereka Islam yang salah, yang mereka paham selama ini Islam itu teroris, yang mereka paham selama ini misalnya Islam itu tidak toleran, Islam itu salah semuanya. Maka kata Syekh Albani, saya orang pertama yang mengatakan mereka punya uzur. Kenapa? Islam yang benar belum sampai. Harus sampai kepada mereka Islam yang benar dulu. Kemudian sudah sampai, faham mereka, tak taunya meninggal, tiap dari iman, merekalah penghuni neraka. Jadi gak serta-merta, sampai dulu kepada mereka Islam yang benar. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Sampai, faham, tapi kemudian mereka tetap memilih dengan kekafirannya. Itulah kemudian yang diancam oleh Nabi Muhammad, kecuali dia adalah penghuni neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat ya, prinsip yang disebutkan Syekh Albani itu ada landasannya Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengutus hamba dan tidaklah kami mengazab hamba kami sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Artinya sampai kepada orang itu risalah Muhammadiyah, risalah Nabi kita Muhammad, sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesebut Muhammadiyah ya. Allah alam bisalam. Perhatikan halaman 7. Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an adalah Islam yang putih, bersih, tanpa campuran syirik, bid'ah, khurafat, dan tanpa tambahan apapun. Makanya jamaah, kala itu Umar bin Khattab bawa selebaran. Isinya, disebutkan pada Nabi Muhammad, itu isinya ayat Taurat. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Beliau marah. Oh, pian bisa bayangkan. Pian bisa bayangkan orang paling sabar sedunia marah. Itu mengerikan. Karena Nabi Muhammad itu orang paling sabar. Berdakwah, pengen meluruskan umatnya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, dilempari batu. Ditawarkan kepadanya oleh malaikat penjaga gunung, maukah kamu, aku diperintahkan untuk menawarkan kepadamu ya Muhammad, jika kamu mau aku akan lemparkan dua gunung ini ke Taif. Sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah karena bocor, dilempari batu. Karena orang-orang bodoh itu dihasut oleh para yakni pemuka Quraisy yang mereka punya bisnis di Taif. Sejak zaman dulu sampai sekarang, orang-orang kaya mesti punya spot di Taif karena kotanya indah. Pegunungan, nyaman. Sejak zaman dulu. Nah, kala itu Al-Lata dan Uzza adanya di Taif. dua berhala paling megah yang mereka miliki itu adanya di Taif. Datang Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan Tuhan itu satu. Kata mereka, wah, ini bisnis kita bisa runyam ini. Kenapa? Karena orang dari mana-mana tempat itu datang ke Taif pengen berkunjung ke dua berhala itu. Udah bikin food court ya. Bikin souvenir. Waduh, nemuk kita gak laku nih katanya. Gantungan kunci kita gak laku nih. Aduh, gimana nih? Ini gara-gara Muhammad ini SAW. Dia mendakwahkan Tuhan cuma satu. Ini gimana nih di Tuhan kita dua nih? Aduh, ini harus kita usir. Persis ya, persis seperti zaman sekarang. Kenapa? Karena piringnya terganggu, fulusnya terganggu. Langsung dai Wahabi. Lagu lama. Gak ada yang lain. Jamaskan rahimakumullah. Dai pemecah belah. Betul, kita pemecah belah antara kebenaran dan kebatilan. Bukan pemecah belah antara dirimu dan dirinya. Antara kebenaran dan kebatilan. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana kebenaran, mana dusta dan khurafat. Muncrat nih. Sorry ya, kalau yang berikutnya make rada-rada bau itu berarti bekas ya. Jadi tapas-tapas juga pang nih tim nih sesekali ganti kadang-kadang warna kuning, kadang-kadang warna merah. Guns N' Roses. Mic-nya Axl Rose ya. Jangan so amsenia ansenia lagi. Insomnia apa? Yang lupa itu apa? Anemia apa? Amnesia. Pura-pura lupa lagi. Tapi bagus ya, Anda sudah lupa. Saya masih ingat tadi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Islam tadi kita mau bahas Rasulullah marah ya. Oke. Anda bisa bayangkan orang seperti ini sabarnya marah. Berarti kesalahan yang dilakukan fatal. Kata Nabi Muhammad SAW, afi syakkin anta ya ibnul Khattab. Apakah kamu dalam keraguan hai ibnul Khattab? Islam putih bersih. Alam ati biha baydha'a naqiyya. Bukankah aku telah datang membawa Islam putih bersih? Wallahi law kana akhi Musa hayyan, demi Allah kata Nabi Muhammad, jika saudaraku Musa alaihissalam masih hidup, yang syariat Tauratnya kamu bawa sekarang, kalau dia masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai. Dia tidak punya usaha, dia tidak punya daya upaya kecuali harus ikut syariatku. Karena mereka semua sudah diambil janjinya. Semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sudah diambil janji. Kalau kalian sedang aku utus, datang seorang nabi bernama Muhammad, kalian harus ikut dia. Itu semuanya sudah tekan kontrak. Semua nabi dan rasul. Wa idakhadna mitsaqan nabiyyin. Silakan sambung ayatnya Al-Baqarah ayat sekian. Semua sudah tahu ketika mereka sedang diutus, tau-taunya datang Nabi Muhammad, itu harus ikut Nabi Muhammad. Wahai Ibnu Khattab, apa kamu dalam keraguan? Bukankah aku telah datang bawa Islam putih bersih? Wallahi demi Allah, jika saudaraku Musa masih hidup, dia harus ikut saya. Jamaah sekalian, Islam dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya ridwanullah jami'an adalah Islam yang putih bersih tanpa campuran syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip orang Islam ya. Mudah-mudahan pian pulang dengan satu faedah. Minimal mungkin faedah ini bisa pian bawa pulang. Yang namanya Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini aja. Mungkin dari tadi pian enggak nangkep. Tolong tangkep yang ini. Dan pian bawa pulang. Yang namanya Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Itu muslim. Cukup? Belum. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh menjalankan ketaatan. Itu muslim. Cukup? Belum. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Harus berlepas diri, jangan berkawan. sampaikan kebenaran, Anda harus cabut. Yang masih kawannya kayak itu, yang masih punya teman-teman seperti itu, kerjanya nyembah-nyembah kubur, harus putus hubungan. Ini aja mah. Takutnya nanti pian terseret kembali. Setelah mendapatkan petunjuk dan hidayah ini, terbulik pulang. Bahkan jadi panitia. Nah. Tabulik kena nang nomor 14 jadi panitia. Bawahnya support by dakwah sunnah. Nah. Ada apa ini dakwah sunnah ini? Inya mencetak pada kami. Dasarlah. Lanjut jemaah. Hei. Islam yang putih bersih tanpa campuran syirik, bid'ah, khurafat, dan tanpa tambahan apapun karena sudah sempurna. Itulah agama Islam yang Nabi Muhammad bawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktukum 'ala mithlil baydha, lailuha kanahariha, la yazigu 'anha ba'di illa halikun." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, jelas. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan binasa. Jangan sampai kita berpaling dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti binasa kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para sahabatnya akan fitnah yang besar, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Dan kalau pian ingat pernah ulun bahas di sini tentang bahasan al-jihad fil Islam. Kemudian waktu itu rujukan syekhnya adalah Zadul Ma'ad milik Imam Ibn Qayyim. Fitnah, syubhat, keragu-raguan yang selalu ditanamkan oleh iblis dan semua tentaranya, jin dan manusia pada kita, ini bisa dilawan dengan ilmu, kata Imam Ibn Qayyim. Inilah gunanya kita belajar, supaya kita terhindar dari syubhat. Sedangkan fitnah syahwat, keinginan kita yang menyimpang akan haus kepemimpinan, haus akan kepemimpinan, haus akan harta, wanita, ini harus dilawan dengan kesabaran. Dua hal, kunci. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya satu hadis. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, fitnah syahwat dan syubhat. Tetapi kebanyakan sahabat tidak mendengarkannya. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Apakah kalian tidak mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mereka bertanya, "Apa yang disabdakan Rasulullah?" Beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Maka mereka bertanya, syahwat dan syubhat. Kita akan ditawarkan terus setiap hari. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Seperti orang bikin tikar, kata Nabi Muhammad SAW. Ditawarkan terus. Enggak kena masalah kehausan dia dalam kepemimpinan, coba dalam masalah harta. Enggak kena lagi, coba dalam wanita. Enggak kena lagi, coba dalam jual beli. Selalu ditawarkan semua yang haram. Termasuk juga di antaranya adalah urusan agama. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dengan jargon-jargon yang tadi kemudian, oh benar juga ya. Wah asik juga ya. Wah enak juga ya. Kenapa? Kita kena syubhat. Kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan ketika fitnah itu datang? Syahwat dan syubhat. Perhatikan, ini kuncinya. Ini jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda SAW, "Tarji'una ila amrikumul awal." Hendaklah kalian kembali kepada urusan yang pertama kali. Apa artinya? Yaitu yang dimaksud kembali kepada urusan yang pertama ialah firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman sahabat. Kembali kalian ke sana, aman kalian. Pahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat, selamat kalian dari dua hal yang berbahaya ini, syahwat dan syubhat. Karena jemaah sekalian rahimakumullah, Semua orang sekarang di bawah naungan ormas apapun, di bawah naungan nama apapun, mengatakan kami berdasarkan firman dan sabda, kan gitu. Semuanya mengatakan landasan kami firman Allah, landasan kami sabda Nabi Muhammad. Tapi kok beda? Kenapa kok prakteknya beda? Ini berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, tapi habis pemerintah dicaci terus. Ini berdasarkan firman dan sabda Nabi Muhammad SAW, tapi enggak sholat. Oh, gimana dong? Semuanya berdasarkan firman dan sabda. Semua mengaku berlandaskan firman dan sabda. Tapi kok beda? Maka kita harus punya tolak ukur. Ketika tolak ukurnya tepat, mesti sama. Apa itu? Cara memahami firmannya, cara memahami sabdanya harus dengan cara sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ridwanullahi anhum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, inni qataraktum fikum amrain syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Dalam hadis lain, dua perkara yang berat. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Akhirnya semua orang mengaku-ngaku Al-Quran dan sunnah. Tak taunya prakteknya kok beda. Tak taunya cara memahaminya yang salah. Maka harus kita punya tolak ukur cara memahami firman dan salah. Ingat kejadian Imran bin Husain. Sering ulun-ulang cerita ini. Dari seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Dan riwayat ini keluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Bahkan Imam Bukhari, mudah ulun tidak salah. Kala itu Imran bin Husain radhiyallahu anhu ada di sebuah majlis. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mengatakan, la tuhadithuna illa bil Quran. Jangan engkau ceritakan kami hadith. Al-Quran saja. Ada cikal bakal orang menolak sabda Nabi Muhammad sudah ada, bahkan sahabat masih hidup. Sejak dulu sudah ada. Jadi kalau sekarang merebak, itu sudah yakni hasil dari yang dulu. Kemudian kata sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, udnu, tolong kamu mendekat. Yang nanya, tolong mendekat dong sini. Mungkin beliau ingin melihat lebih jelas ya. Fadana, kemudian dia mendekat. Ditantang oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kan orang ini pengennya Quran aja nih. Enggak pengen hadis. Padahal Nabi Muhammad tinggalkan dua hal, Quran dan hadis. Lawukilta anta wa ashabuka ilal Quran. Jika kamu dan sahabat-sahabatmu, karena kalau kamu sendirian enggak bakal bisa. Kamu dan sahabat-sahabatmu kami suruh untuk mencari di Quran. Akunta tajidu fihi anna salatal dhuhri arba'an wa salatal asri arba'an wa salatal maghribi thalathan taqra'u fithnatain. Apakah kamu akan dapatkan penyebutan salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan di 2 rakaat pertama dibaca dengan nyaring? Ada enggak? Kamu kan pengennya Quran aja nih, tolong. Ada enggak penyebutan jumlah rakaat di Quran? Diem dia. Karena enggak ada. Tidak ada penyebutan jumlah rakaat di Quran, apalagi tata cara sholat. Penyebutan jumlah rakaat saja tidak ada. Karena semuanya ada dalam hadis. Ujian untuk kita kaum muslimin, mau taat atau tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mau percaya atau tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mau atau tidak. Karena di Qurannya enggak ada. Bukan Quran, tidak. Quran diturunkan secara global saja. Detailnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Belum bisa jawab dan dia tidak bisa jawab, ditimpali lagi oleh beliau dengan perkataan yang lain. Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari Al-Quran, apakah kamu akan temukan penyebutan jumlah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali bolak-balik? Enggak ada. Perintah tawaf ada. Hitungan 7 kali tidak ada di Quran. Semuanya dari mana? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata beliau, ai kaum khudhu anna. Hai kaum semuanya, audiens yang hadir sekarang kata beliau. Khudhu anna, ambillah dari kami. Nuntut ilmu itu dari kami dengan faham kami. Siapa? Para sahabat. Karena mereka orang yang paling paham akan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum wallahi in lam taf'alu, demi Allah jika kalian tidak lakukan menuntut Islam ini, belajar firman dan sabda ini dari kami para sahabat dengan faham kami para sahabat, la tadilluna, kalian mesti sesat. Kalau cuma mengklaim, ngaku-ngaku semua bisa. Oh, kami berlandaskan firman dan sabda juga. Tapi kok amalannya begini ya? Tapi kok enggak beramal ya? Loh, dari mana ini? Karena memahaminya dengan paham mereka sendiri, bukan dengan paham sahabat. Inilah yang kita gaungkan. Kenapa? Ini solusi dari para ulama untuk mengembalikan kembali kejayaan umat Islam seperti zaman dahulu kala. Berpegang teguh dengan firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ulun ingin ringkas. Ya, sudah satu jam soalnya. Perhatikan halaman 10. Jalan menuju keselamatan dan kejayaan umat Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan dan menghidupkan sunnah, dan menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan larangan-larangannya. Persis seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Itu di antara matan, yakni Al-Usul Al-Thalatha, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang kemarin kalian pelajari manakibnya ya, yang lumayan ramai di Instagram ya. Ada juga manakibnya ya, manakibnya ya, hanya tahu kasih itu. Manakib itu artinya keutamaan, mangqabah. Ya, para ulama punya, cuman terkadang kita salah dalam memprioritaskan. Syekh Abdul Qadir Jailani terus yang dibahas. Dia ulama salaf, tapi jangan beliau saja. Anda kalau ingin bahas manakib, para ulama hadis, mereka menulis semua manakib para ulama itu ada di dalam kitab hadis. Contohnya para sahabat. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, semua, bahkan mungkin kutubut tis'ah, di ujung kitab mereka mesti ada bahasan manakib. Mereka akan mulai dengan keutamaan Nabi Muhammad, kemudian mereka akan mulai dengan 10 sahabat yang dijanjikan surga. Siapa itu Abu Bakar? Detail. Siapa itu Umar? Detail. Uthman? Ada. Itulah prioritas. Nabi pelajari dulu. Besok kita akan pelajari Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam hal muamalah saja. Fisik individu, Anda bersama Ustaz Hafiz hari Senin subuh. Yang subuh Jumat, yang ulun, itu bagaimana beliau berinteraksi dengan yang lain. Kalau yang hari Senin sama Ustaz Hafiz itu individu beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajari Nabi Muhammad. Ini sok-sokan kemudian menisbatkan diri pada Nabi Muhammad. Nabinya gak tahu dia. Gak kenal dia nabinya. Berapa anak Nabi Muhammad? Woy, berapa ya? Lu anaknya aja gak paham. Bagaimana kemudian ketika disebutkan ditanya namanya siapa? Istri Nabi Muhammad? Keutamanya masing-masing? Nabi Muhammad terkadang kita gak paham. Kenapa? Karena Anda bahas Syekh Fulan terus dalam pengajian. Bahas Nabi Muhammad. Enggak salah tentunya, cuman kurang tepat prioritasnya. Ada kemudian saatnya nanti kita akan membahasnya karena para ulama punya manakib dan keutamaan pastinya. Wallahu alam bisawab. Di antaranya, misalnya. Cerita ini tidak keluar kecuali setelah beliau meninggal, Syekh bin Baz. Beliau punya yakni nawadir, hal-hal yang unik juga. Beliau kan buta, rahimahullah. Beliau kan dulu ngajar ya di Islamic University ya. Sampai harinya gajian standar dong digaji. Set. Kemudian beliau kasihkan, yakni ajudannya, simpan. Kemudian hampir zuhur, nah beliau ke Masjid Nabawi. Sesampainya di Masjid Nabawi, yang bercerita ini adalah ajudannya setelah beliau meninggal. Karena ketika kejadian tersebut, selama beliau hidup, beliau simpan cerita ini. Jadi begitu sampai Masjid Nabawi, dari parkiran ke masjid, itu banyak orang minta-minta. Beliau kasih, dari amplop tadi. Kasih. Selesai. Masuk, sholat, keluar, balik lagi ke kampus. Coba ada sisa gak dari amplop itu? Dihitung. Sama ajudannya. Wah. Minjem lidah orang. Karena mungkin dia udah kering. Karena banyak gajinya. Masih lengkap sih. Canda itu. Mungkin bahasa gitu. Coba ulang lagi. Masih lengkap sih. Ah, ulang lagi. Kan tadi kita bagi. Masih lengkap sih. Hah? Gimana tuh? Sudah di luar nalar. Kan dibagikan tadi orang minta-minta. Dan pecahannya kan 500. 500 real pecahannya. Paling gede. Subhanallah. Itu nawadir. Ada ulamanya hidup di zaman kita hidup. Tapi apakah beliau kita bahas duluan? Enggak, nanti. Ada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan beliau terus. Makanya kemarin begitu disebutkan manakib Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wah rame ya. Wah, Atamimika sekalinya aja baru tahu. Kabilah paling besar, di antara kabilah paling besar kabilah Arab adalah At-Tamimi. Sebagian di antara teman-teman ujung namanya At-Tamimi. Lanjut jemaah. Sedikit lagi. Baru jam 8.15. Masih cukup lah ya. Masih sisa 20 mangkok, santai. Halaman 10 jemaah. Masih muqaddimah. Jalan menuju keselamatan dan kejayaan umat Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan dan menghidupkan sunnah, dan menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan larangan-larangannya. Persis. Al-Islam, Islam adalah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesakannya dalam beribadah. Cukup? Belum. Wal-inqiyadullah bit-ta'ah, tunduk, patuh, berpegang teguh dengan Islam, dengan menjalankan ketaatan, perintah gawe, larangan tinggalkan, semampunya untuk berkaitan dengan ketaatan. Dan kemudian al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan semua para pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah Islam kalau ingin jaya kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan. Ingat tips Nabi Muhammad ketika terjadi banyak perselisihan dan sekarang sedang terjadi. Karena ketika kita ingin mengembalikan ini, banyak tentunya sudah kelompok yang menyimpang dan mengatasnamakan Islam. Maka ini tipsnya. Agar kita istiqomah dengan ini, agar yang lain sadar, ini jalan keluarnya kalau Anda ingin kembali kepada jalan yang benar. Sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang masyhur dari Irbad bin Sariyah, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Perhatikan jamaah. Peganglah erat-erat dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya. Nabi Muhammad SAW menggabungkan domir. Ingat ya, Nabi Muhammad sebutkan dua hal sebelum menyebutkan satu domir. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin mibani. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ar rasyidin setelahku. Dua hal. Tapi begitu Nabi Muhammad yang memberikan tamassaku, itu bukan tamassaku bihima. Yang belajar bahasa Arab pasti faham. Ketika dua hal disebutkan, maka dhamir untuk mengganti dua hal tersebut harusnya huma. Harusnya Nabi Muhammad bersabda tamassaku bihima, berpegang teguhlah kalian dengan keduanya. Apa itu? Sunnahku dan sahabatku. Karena dua hal. Tahu-taunya tidak. Nabi Muhammad gabungkan domirnya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Bukti bahwasanya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menyelisih Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang menyimpang, kemudian menisbatkan amalannya kepada seorang sahabat, mesti dusta. Orang melakukan amalan yang menyimpang, kemudian menisbatkan kepada seorang sahabat, mesti ketika ditelusuri, dusta. Tidak ada yang berani menyelisih Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad, mereka tahu bagaimana Islam ini dipraktekkan. Tidak akan kemudian mereka mengada-ada dalam syariat Islam. Bahkan ya, level mengikutinya sahabat dengan Nabi Muhammad itu sampai level tanpa tanya sebab. Sampai level tanpa tahu hikmah. Pokoknya Nabi Muhammad lakukan, kami ikut. Nabi Muhammad tinggalkan, kami tinggalkan. Sampai level itu. Enggak nanya lagi mereka. Bahkan sampai untuk nanya satu fatwa, mereka rela untuk kemudian menempuh jalan 10 hari perjalanan. Untuk satu fatwa. Ini sahabat. Untuk satu fatwa dia rela tempuh perjalanan 10 hari. Berkuda atau unta. Sering ulun sampaikan riwayat ini dari Abu Dawud, dari Uqbah ibn al-Harith. Seorang sahabat bernama Uqbah ibn al-Harith. Ada nenek-nenek mengabarkan kepada dia bahwasanya dia dan istrinya adalah nenek tersebut yang menyusui dulu ketika mereka kecil. Berarti kan saudara sesusuan. Dia tidak tahu hukumnya. Apa hukumnya seorang laki-laki tatkala mendapatkan istrinya adalah saudara sesusuan. Dia langsung ambil kudanya, dia tancap. Kemudian, yakni ke Madinah. Kala itu dia di Mekah. Tikungan keluar kaki kiri, tikungan kanan. Itu motor GP. Nah, kuda gak gitu ya. Belok kiri, batis kiri. Sama kayak orang bermobil lah, hanya bisi mobil, pas di lampu merah, buka lawang, keluar batis. Menahani. Kan naik mobil. Rem tangan, angkat. Ngiko, lampu merah loh, buka lawang, nah aja batis keluar. Kenapa pak? Fakir beguyang ya. Aduh, syukur itu kakinya nyampe ya. Anda kalau naik Pak Jero, begitu tinggi sekali. Ada nih mobil laki-laki ya. Karena kalau perempuan, Bu Jero. Anda sudah pintar ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dia tempuh, itu kalau paling cepat seminggu. Paling lambat mungkin 10 hari. Mekah Madinah itu 10 hari. Itu paling lambat, karena mungkin banyak pit stop ya. Alfamart turun, Indomaret turun, macam-macam. Ngantuk, mokar kopi, ya, itu jadinya lambat sampai Madinah. Sampai Madinah, dia kabarkan kepada Nabi Muhammad yang dikabarkan nenek-nenek tadi. Kata Nabi Muhammad, kaifa waqad qil. 10 hari perjalanan demi satu fatwa. Anda perhatikan bagaimana semangatnya mereka dalam belajar Islam. Sampai kata Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad, untuk yang tadi, kaifa waqad qil, bagaimana lagi kalau sudah dikatakan demikian? Artinya kalian harus dipisah. Ini saudara sesusuan. Enggak boleh untuk menikah. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, kuntu ana wa ajaruni min al-Ansar. Dulu saya dan tetangga saya dari kalangan orang-orang Ansar, min Bani Umayyah bin Zaid. Wa kana min awal Madinah. Kata dia dulu tempatnya itu adalah di perbukitan kota Madinah. Kalau tidak kita katakan gunung. Daerah awali. Wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulullah SAW. Dulu kami, kata Umar bin Khattab, bergantian untuk turun gunung, turun bukit untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad. Mereka tidak mau ketinggalan firman dan sabda sedikit pun. Tapi mereka kan juga kerja. Muhajirin, pedagang, ansar, petani. Mereka juga harus mencari ma'isyah. Tapi mereka tidak ingin ketinggalan keseharian Nabi Muhammad. Hari ini turun ayat Allah apa? Hari ini Nabi Muhammad ngomong apa? Hari ini adab apa yang kita pelajari dari Muhammad? Mereka tidak ingin ketinggalan ini. Akhirnya mereka punya cara. Bergantian. Anzilu yauman wa yanzilu yauman. Saya turun hari pertama, dia turun hari berikutnya. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum. Kata Umar bin Khattab, kalau kebagian jadwal aku untuk turun gunung, turun bukit, ingat ya, bukan naik sepeda motor. Bukan naik mobil, bukan naik sepeda kemudian nyaman, turun bukit. Pakai papan, wow, snowboarding. Turun bukit. Perbukitan bebatuan. Susah turunnya, demi nuntut ilmu. Kok snowboarding sih, sandboarding ya, sandboarding. Salah ngomong saya, minum dulu. Pahamlah pian, sandboarding. Papan tulis dari debu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian jika saya kebagian jadwal untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad kala itu, jitu bi khabari dzalikal yaum, maka aku akan datang membawa semua berita hari itu kepada tetanggaku. Hari ini turun firman Allah ini, hari ini Nabi Muhammad bersabda itu, hari ini akhlak Nabi Muhammad begini begitu. Mereka tidak ingin ini para sahabat, orang yang paling paham Islam. Makanya harus memahami agama ini dengan faham mereka. Makanya sunnah mereka bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Kalau kita ibaratkan sunnah Nabi Muhammad bagikan tali, maka kacak, ikut. Pegang, gigit. Mullahan bisaw. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Dalam agamanya ini dalam kurung, kenapa di hadis yang lain disebutkan dalam agamanya. Di sini enggak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Dari mana urusan agamanya? Dari hadis yang lain. Karena kalau dari hadis ini saja, maka segala sesuatu yang baru berarti bid'ah secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan Nabi Muhammad adalah yang diada-adakan yang baru ini dalam urusan agama. Dari mana kita tahu? Di hadis yang lain. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, agama kami ini, syariat kami ini. Jadi dalam urusan agama. Bid'ah itu dalam urusan agama. Dalam urusan duniawi, silakan Anda yakni berkreasi. Silakan Anda invent apapun yang Anda ingin buat. Dalam teknologi ke apakah, urusan dunia, monggo, no problem. Urusan agama, stop. Sudah jelas. Urusan agama, stop. Sudah sempurna. Dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perkataan beliau, Ustaz Yazid Hafizullah Ta'ala, dalam buku ini penulis akan menjelaskan dengan jelas dan gamblang tentang hujjahnya manhaj para sahabat. Dan akan mengantarkan kita kepada cara beragama yang benar, manhaj, metode beragama yang benar. Menuju kepada kejayaan umat, yang paling penting ialah bahwa kita berpegang dengan manhaj salaf, tidak lain tujuannya kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan, kata beliau, apa yang dipaparkan dalam buku ini kita akan bahas. Pian kalau kita ingat kemarin, buku Syarah Usul Iman itu cuma 100 berapa halaman? Syarah Usul Iman itu 100, enggak sampai 120 kemarin kalau enggak salah halamannya. Berapa pertemuan kita habiskan? 64 kalau enggak salah. Ada filenya soalnya di YouTube. Kalau enggak 64, 65. 120-an halaman, 64 pertemuan. Ini Pak, ini adalah hampir 600. Mudah-mudahan panjang umur Pak. 4-5 tahun nih baru selesai. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau caranya seperti ini, lu singkat-singkat-singkat, tuntungnya lakas. Tapi kita setelah ini, kita akan bahas detail. Karena ini mukaddimah, makanya lu lencang-lencang. Karena supaya pian punya gambaran saja, ini yang beliau tulis, ini yang beliau ingin kembalikan. Agar semua kita kembali ke manhaj salaf. Memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan pemahaman salafus salih, identik dengan para sahabat, ridwanullahi alaihim jami'an. Kata beliau, mulia dengan manhaj salaf, mudah-mudahan apa yang dipaparkan dalam buku ini, sebagai hujjah dan keterangan yang jelas kepada para da'i, ustaz, kiai, alim ulama, serta kaum muslimin, agar kembali kepada pemahaman salaf, dan mengajak keluarga, sanak kerabat, kaum muslimin, agar berpegang dan melaksanakan pemahaman yang benar, sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi penulis dan kaum muslimin, dan mudah-mudahan usaha ini ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan kebaikan pada hari kiamat. Semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Penulis Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, 4 Juli 2008. Jadi sudah 10 tahun baru kemudian kita membahas buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan untuk mukaddimah. Oke, bagus-bagus pertanyaan ini. Yang pertama, jamaah, ya boleh nih dapat hadiah nih. Boleh, bagus pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Sebutkan dan jelaskan. Wah, nantangin nih. Aduh. Dan enggak kira-kira bikin pertanyaannya. Tapi bagus. Sebutkan dan jelaskan ada berapa manhaj di dunia ini. Oke. Dan mengapa pengajian sebelah tidak menggunakan manhaj salaf? Pengajian mana nih? Apakah karena tidak tahu atau bagaimana? Siap. Bagus sekali ya. Jawabannya firman Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 8 ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, manhajku. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Siapa? Aku dan pengikut-pengikutmu, pengikut-pengikutku berdakwah di atas basirah atau ilmu. Bukan katanya atau kemudian agama adat, agama nenek moyang. Di atas ilmu. Aku dan semua pengikutku itu berdakwah dengan ilmu. Itulah manhaj Nabi Muhammad. Itulah metode beragama Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan berapa? Cuma satu. Ikuti metode Nabi Muhammad dalam beragama, selesai. Cuma satu. Karena belum faham. Kalau yang dimaksudkan dengan manhaj di sini tariqah, maka terlalu banyak tariqah atau tarekat dalam kajian sufi. Tapi cuma satu. Kalau Anda ingin katakan tariqah atau cara atau jalan Nabi Muhammad saja. Manhaj Nabi Muhammad saja. Metode beragama Nabi Muhammad saja. Tidak perlu yang lain. Kalau Anda bertanya banyak, ya banyak macam-macam. Tuhan juga banyak. Tapi yang benar cuma Allah. Yang sembah banyak. Tapi yang benar untuk disembah cuma Allah. Manhaj juga banyak. Tapi yang benar cuma manhaj Nabi Muhammad SAW dalam beragama. Pegangi dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Mengapa pengajian sebelah tidak menggunakan manhaj salaf? Mungkin enggak tahu. Tapi itu sangat tipis. Mereka orang-orang yang belajar. Mereka orang-orang yang cerdas juga. Tapi mudah-mudahan yakni suatu saat mereka akan tersadarkan. Tahu kok. Terlepas dari mungkin betul-betul ada yang bodoh tentangnya, tapi pasti ada yang tahu tapi kemudian dikelabui atau tertutupi dengan hasrat duniawi. Contohnya seperti kejadian Taif tadi, mungkin berlaku juga pada orang-orang sekarang. Benci sekali dengan dai-dai yang mendakwahkan tauhid. Benci sekali dengan dai-dai yang mendakwahkan tauhid supaya kemudian terhindar dari syirik, dai-dai yang menyerukan sunnah supaya terhindar dari bid'ah, mereka benci. Kenapa? Karena ada urusan duniawi mereka yang terganggu. Padahal mereka tahu. Hadis ini ma'ruf. Insyaallah semua dai faham. Tarji'una ila amrikumul awal. Kalau harus kembali kepada urusan atau perkara kalian yang pertama. Apa itu? Firman sabda dengan paham para sahabat. Tahu mereka. Imam mereka juga mengatakan. Ya. Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Semua mengatakan hal yang sama. Bahkan kata Imam Syafi'i, tidak halal untuk seseorang telah datang kepadanya, jelas kepadanya sunnah Nabi Muhammad, untuk kemudian meninggalkannya dan meninggalkan kepada perkataan seorang. Meninggalkan sabda Muhammad dan maksudnya mengambil pendapatku. Itu enggak benar. Harus perkataan Nabi Muhammad yang jadi acuan dia. Perkataan Imam Malik, innama ana bashar ukhti wa usib. Fanduru fi qawli. Fa in wafaqal kitab wa sunnah fakhuduh. Fa in lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Aku ini hanya manusia, kata Imam Malik bin Anas. Aku bisa benar, aku bisa salah. Maka perhatikan pendapat-pendapatku, perkataanku. Kalau mencocoki Al-Quran dan Sunnah, silahkan ikut, silahkan ambil. Kalau tidak, tinggalkan. Perkataan Imam Abu Hanifah, naik lagi ke asas. Iza sahhal hadith fahuwa madhabi. Di antara juga perkataan Imam Syafi'i dengan perkataan yang sama. Jika hadith itu sahih, itulah madhab saya. Kesana saya pergi, itu pendapat saya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin kita tahu karena kebodohan, mungkin juga tahu dan tertutupi dengan syahwat. Semoga semua kita istiqomah dan yang lain mendapatkan hidayah. Amin. Apa yang dimaksud dengan penyembah kubur? Siap. Sementara selama ini saya lihat tidak ada yang salat menghadap kubur. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, maksud dari menyembah kubur itu bermacam-macam. Di antaranya betul-betul seseorang menyembah kubur. Salatnya menghadap kubur. Atau kemudian membangun masjid di atas kubur. Kalau ada kuburan, jangan bangun masjid di sana. Kalau ada masjid, jangan kubur orang di sana. Itu makna yang sangat jelasnya. Betul-betul misalnya seorang menyembah kubur, meminta kepada yang ada di dalam kubur, itu praktek dia menyembah. Praktek dia menghamba. Ingat ya, ketika kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kalau kita datang langsung ke Masjid Nabawi, beliau langsung jawab. Tapi kalau kita salawat dan salamnya dari sini, akan disampaikan kepada beliau. Beda. Kepada Nabi Muhammad saja, adab kita ketika kemudian ziarah kubur beliau, hanya salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Geser kanan, mundur dikit, salam sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Geser kanan, mundur dikit, salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, dan kemudian keluar. Begitu doang, itu ziarah kubur. Enggak ada minta-minta sama Nabi Muhammad. Tidak ada minta-minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Begitulah praktek para sahabat kalau kita ingin tahu. Anda minta pada Nabi Muhammad saja, Anda minta pada Nabi Muhammad, salah. Itulah inti kesyirikan. Menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semulia apapun makhluk tadi, yaitu Nabi Muhammad. Dalam urusan yang itu adalah keistimewaan Allah. Apa? Menjawab doa. Ingat, mayit, orang meninggal, mendengarkan orang yang hidup. Hadisnya terlalu banyak. Mayit mendengarkan langkah kaki orang yang mengantar. Ketika Nabi Muhammad mengejek orang-orang kafir yang mati di perang Badar, kata Nabi Muhammad, kami telah mendapatkan janji Tuhan kami, yaitu kemenangan. Apakah kalian mendapatkan siksa yang juga dulu diancamkan oleh Tuhan kami? Kata para sahabat, wah Rasul, mereka kan gak dengar, udah mati. Kata Nabi Muhammad, mereka lebih mendengar dibandingkan kalian. Tapi mendengarkannya mayit bukan untuk diminta-mintai. Jadi beda. Mereka mendengar tapi bukan untuk diminta. Nabi Muhammad pun, SAW, barang siapa yang menyampaikan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, raddallahu ilayya ruhi li'arudda alaihi salam. Allah akan kembalikan ruhku kepadaku, akan aku menjawab salamnya. Nabi Muhammad ruhnya dikembalikan untuk jawab salam doang. Ini pun bukan keutamaan Nabi Muhammad saja. Kenapa? Semua kaum muslimin ketika saudaranya dulu yang dia kenal di dunia menyampaikan salam, Allah akan kembalikan ruhnya dan kemudian akan menjawab salam. Bukan kubah Nabi Muhammad. Semua kaum muslimin. Anda salam kepada kaum muslimin yang sudah meninggal duluan. Kenal kita di dunia. Allah akan kembalikan ruhnya. Dan akan menjawab salam. Ini diantara orang-orang yang mungkin saja. Karena kesalehannya. Karena mungkin dia adalah siddiq. Dia mungkin adalah syahid. Ruhnya sudah di surga sekarang. Sekarang sudah di surga. Ketika kaum muslimin menyampaikan salam. Allah akan kembalikan untuk jawab salam. Bukan untuk diminta-mintai. Karena begitulah praktek para sahabat ridwanullahi anhum jami'an. Jadi, yakni menyembah kubur adalah dengan meminta-minta. Di antaranya dengan meminta-minta kepada ahli kubur. Ziarah kubur disyariatkan jamaah. Ziarah kubur disyariatkan. Kata Nabi Muhammad, zurul kubur fa innahu tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena ia mengingatkan kalian akan akhirat. Tapi jangan berlebihan. Doakan mereka ampunan, doakan mereka diukarkan iman ketika pertama kali kita mengebumikan, selesai. Bukan kemudian kita tunggui, kemudian baca ayat-ayat tertentu agar malaikat mungkar nakir gak datang. Ini salah faham. Sejak dia dikebumikan dan lahat tertutup, itu malaikat mungkar nakir sudah nanya. Dari mana kita tahu? Ya sabda Nabi Muhammad. Dari Uthman bin Affan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi Muhammad, kata beliau, setiap kali Nabi Muhammad selesai menguburkan salah seorang sahabatnya, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum was'alulahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Mintakan kepada Allah agar dia, Allah kuatkan imannya, jadi bisa jawab. Kenapa? Karena dia sekarang sedang ditanya. Apa itu gunanya kata Nabi Muhammad sekarang? Kalau bukan memang malaikat mungkar nakir sudah datang. Ini ada lagi. Dai kemudian pokoknya nanti kalau ada mungkar nakir datang, katakan saya pengikut ulama fulan. Santai. Wow. Subhanallah. Anda menyelisih sabda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, Allah akan kuatkan iman orang yang beriman. Orang yang iman yang gak kuat gak bisa jawab. Yang Allah kuatkan imannya akan mengatakan agama saya Islam, Nabi saya Muhammad. Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad. Lantang dia jawab. Kenapa? Allah kuatkan imannya. Yang lain tidak bisa. Apalagi sampai mengatakan saya pokoknya ikut ormas fulan waktu itu. Diketek mungkar nakir selesai kan. Bang. apa ini? Dalam menafsirkan hadis banyak perbedaan. Bagaimana perbedaan itu? Siap, bagus juga ini. Wah, ada yang berapa? 4, pas, bagus-bagus pertanyaan. Ini enggak tahu ya, sekarang yang 3 bagus juga. Dalam menafsirkan hadis banyak perbedaan ulama dalam menentukan tingkatan hadis sahih, hasan, lemah dan sebagainya. Oke? Bagaimana kalau perbedaan itu menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan? Bagaimana tolak ukur hadis yang kita jadikan acuan dalam bermanhaj salaf? Adakah dalam Al-Quran? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan ilmu rijal, ilmu ruwat, ini diantara tanda keutamaan agama Islam. Hanya ada di Islam ilmu ini ada. Bahwasanya semua para perawi hadis, semua mereka tercatat. Dari sejak zaman sahabat sampai zamannya Imam Bukhari dan teman-teman yang ada di levelnya. Tahun 200-an, 300-an, Hijriah. Semua rawi tercatat. Semua individu mereka tercatat. Namanya, bapaknya, di mana dia belajar, gimana akhlaknya, siapa gurunya, siapa muridnya, tercatat semua. Dalam kitab Al-Kamil, milik Imam Al-Mizzi, mertuanya Imam Ibnu Katsir. Semua tercatat. Dari situlah kemudian bermanfaat untuk ulama generasi berikutnya. Ketika ada hadis dan kemudian orang menyampaikan telah menceritakan dari kepada saya fulan bin fulan dari gurunya fulan bin fulan, ini fulan bin fulan, semuanya semuanya tercatat dan bisa di cross check. Kalau mereka terpercaya diterima perkataannya, kalau mereka jujur diterima perkataannya, kalau mereka pendusta oh enggak bisa. Ketika kejadian kemarin ya, acara yang kemarin yang bikin macet tuh. Ada yang bertanya ke ulun dengan menyampaikan hadis landasan akan perbuatan mereka. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari seorang perawi bernama Al-Waqidi. Jadi hadisnya itu dari Al-Waqidi selesai rawahu Al-Baihaqi. Terjemahan riwayat Imam Bukhari. Gimana tuh? Dalam bahasa Arabnya rawahul baihaqi, dalam hadisnya dari perawi bernama Al-Waqidi bla bla bla tentang acara tersebut, oke. Okay. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi tulisannya rawahul baihaqi. Tapi pada terjemahannya set hadis riwayat Bukhari. Gimana menerjemahkannya sudah enggak amanah. Menerjemahkannya saja sudah tidak amanah. Yang bodoh lagi yang nyebar-nyebarin. Kelihatan bodohnya. Enggak tahu dia apa isi bahasa Arabnya itu. Rawahul Baihaqi. Saya belum bahas tentang Waqidinya, tentang penulisan saja sudah tidak amanah. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Terjemahannya hadis riwayat Bukhari. Gimana dong? Dong dong dong dong dong dong dong. Dong. Kalau bodoh jangan kelihatan-kelihatan amat. Kedua, kita bahas kemudian perawi yang bernama Al-Waqidi. Kadzab, kata para ulama, dia pendusta. Gimana hadis yang kemudian akan kita terima? Subhanallah. Seperti itu. Pokoknya kalau diterusin ujung-ujungnya entah hadis lemah, entah hadis palsu. Enggak ada yang benar. Karena dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Orang yang dikatakan Nabi Muhammad iqtadu bihadaini rojulain. Ikuti dua orang laki-laki ini. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mungkin Umar bin Khattab berani menyelisih Nabi Muhammad. Enggak masuk akal jamaah. Nabi Muhammad sebutkan secara eksplisit. Ikuti dua orang laki-laki ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Ini fitnah yang luar biasa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jamaah, yakni para ulama mereka membahas itu karena ini diantara keistimewaan agama Islam. Agar kita berhati-hati. Berhati-hati dalam menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di cross-check. Perawi dan sekalian juga peneliti itu Imam Ibn Hibban, Imam Tirmidzi. Mereka perawi plus peneliti. Mereka sampai level dan mereka mensahihkan. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Karena mereka bukan cuma perawi, tapi mereka juga peneliti hadis. Seperti untuk zaman kita sekarang, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Di zaman dulu sudah ada peneliti. Subhanallah. Ini untuk yani kemurnian agama yang kita pelajari. Ulama yang menjaga selalu ada. Supaya kita tidak salah. Bukan kemudian asal ada hadis tidak kita cross check keabsahannya, main pakai, runyam agama ini. Karena orang akan mengatakan apa yang dia mau. Dorongan macam-macam orang kenapa kemudian membuat hadis yang palsu. Tujuan duniawi, untuk dapat kepemimpinan, dapat jabatan, dicintai pemimpin, macam-macam tujuannya. Tapi semuanya palsu. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka hadis-hadis yang sahihlah atau minimal yang hasan yang bisa menjadi sandaran. Ketika terjadi seakan-akan ada perbedaan pendapat, secara zahir kok sepertinya bertentangan, cari cara menggabungnya, itulah caranya. Ketika ada dalil, entah itu firman dan firman, firman dan sabda, sabda dan sabda, secara zahir kok ada pertentangan, mesti ada cara memahaminya dari para ulama. Dan pencetus pertama kali di antara yang membahas ini Imam Syafi'i dengan kitab beliau judulnya Mukhtalaful Hadith. Sayang belum diterjemahkan. Imam Syafi'i di antara yang mempelopori untuk menulis hal-hal yang demikian. Ayat dan ayat, ayat dan hadith, hadith dan hadith yang secara zahir kok bertentangan. Ini loh cara memahaminya. Tugas kita belajar. Asal firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Oke. Bagus-bagus hari ini pertanyaannya. Enggak kayak kemarin-kemarin. Apa hukumnya? Macam-macam ya. Sambil wudu, sambil beol. Gimana itu? Bingung juga saya. Jelas ini mesti kalau enggak orang klien mah orang kapuran itu. Sambil beol, sambil wudu, sini keluar, sini naik. Aduh. Selesaikan dulu buang air besar Anda, hanyut dia, wudu. Yang di sana yang kasihan, dia lagi sikat gigi. Heri. Wallah la bisa. Apalagi kita bisi anak lah, hanyar belajar bekunyung di pojok sana. Maka kalau orang baru belajar berenang itu suka main-main air. Itu kan apa? Tak nempel. Oh, pindah sini. Oh, pindah sini. Tai lalat ketunak. Tahu bahaya apa kan ini? Ya Allah. Tapi sayangnya sungai sekarang tidak seperti tidak seindah dulu ya. Ulun itu kalau dulu di Pekapuran itu sampai level kalau terjunnya itu dari atas rumah orang. Kapuran itu. Iya dari atas rumah. Wow. SD itu, masya Allah. Pemberani saya dulu ya. Satu yang saya tidak berani, megang belakangnya kelotok itu saya nggak berani itu. Haji Adan itu berani. Aduh, jadi Anda bisa ukur keberanian kami ya. Mau kunyong, oke okay, ya bang. Tapi mau ikuti itu, waduh, kada siap lagi rabit sini. Mungkin yang lain pernah ya, banyak kayaknya nih. Anak sungai semua ya, makanya muha kayak patin. Eh, sebentar lagi jam 9. Sisa 10 mangkok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apabila anak Ustadz, anak ingin bertanya. Syukur bertanya. Coba, anak ingin ngerjain. Ini kurang ajar ya. Ustadz, anak ingin bertanya. Alhamdulillah. Apabila anak mengerjakan sholat, apabila anak mengerjakan sholat isya pukul 11 malam, haruskah anak tetap mengerjakan sholat sunnah ba'diyah? Oh, siap-siap. Iya. Kalau Anda kemudian mengundur sholat isya Anda sampai ke tengah malam, maka tetap ba'diyah isya berlaku. Anda cuma mengundur waktunya saja dan waktu yang paling utama untuk sholat isya ya diakhirkan. Cuma Nabi Muhammad takut itu akan memberatkan umatnya. Banyak hal yang Nabi Muhammad tinggalkan karena takut untuk membebani umatnya. Bukan karena Nabi Muhammad gak mau. Beliau ingin melakukan, tapi kalau beliau lakukan, takutnya nanti Allah akan wajibkan. Dan umatnya tidak akan mampu. Dan ini juga jawaban untuk orang yang selalu bertanya. Ustaz, kan Nabi Muhammad bersabda, puasa paling utama adalah puasa Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Tapi Nabi Muhammad kok gak pernah melakukan? Ini jawabannya. Kalau beliau lakukan, para sahabat itu kalau sudah Nabi Muhammad lakukan, mereka nomor satu paling mengikuti. Dan itu akan turun-temurun. Sampai ke zaman kita, mungkin akan memble. Nabi Muhammad tidak ingin kemudian membebani umatnya. Ingat, Nabi Muhammad ketika meninggalkan sesuatu, mesti ada maksud. Tapi kalau misalnya beliau secara praktek tidak melakukan, tapi beliau kan ngomong, Kalau berbeda antara sabda beliau dengan perbuatan beliau, sabda nomor satu. Beliau yang katakan puasa sunnah paling afdol puasa Nabiullah Dawud alaihissalam. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Dan ini kalau Anda sudah dengan rutin seperti ini, sekalipun dia terbentur Jumat, terbentur Sabtu, terbentur Ahad, karena mesti terbentur. Anda kalau puasa, mulai puasa Dawud, mesti terbentur Jumat nanti. Mesti terbentur Sabtu, mesti terbentur Ahad. Apakah enggak boleh? Tetap boleh. Kenapa? Karena Anda puasa dengan adanya sebab. Puasa sehari, kemudian berbuka sehari. Jadi seperti itu. Jadi kalau puasa Dawud, ya terkadang terbentur Sabtu. Puasanya orang Yahudi, terkadang terbentur Ahad. Puasanya orang Nasrani. Apakah salah? Enggak. Karena kita memang sedang puasa Dawud. Ada sebab yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jawabannya. Jamaah sekalian, Nabi Muhammad bersabda ketika ditanya, ayyul amali afdal? Wahai Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi Muhammad, as-salatu ala waqtiha. Salat berdasarkan waktunya. Ingat, jangan terjemahkan salat awal waktu. Itu salah. As-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya yang disyariatkan. Subuh, betul awal waktu. Zuhur, awal waktu. Tapi kalau sudah panas sangat menyengat, maka diakhirkan. Kata Nabi Muhammad, "Idza shtaddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Atau kama qala. Jika panas itu sangat menyengat di siang hari, maka dinginkanlah dulu suasana untuk menjalankan salat. Bahkan Nabi Muhammad sampai hampir asar pernah mengundur salat zuhur. Kenapa? Sangat panas. Bilal ingin azan, entar dulu. Pengen azan lagi, entar dulu. Nah, masih panas. Karena kita tidak bahas kipas angin dan AC di zaman kita sekarang ya. Suasananya luar, ya iklim kala itu dan yakni cuaca kala itu yakni luar biasa panas. Orang kalau sudah dalam keadaan panas, susah untuk khusyuk. Kalau kita kan sudah sangat dingin, juga susah khusyuk. Karena apa? Karena kenyamanan. Aduh, dingin mana. Apalagi yang di sini nih, opas lon AC nih. Karena kau mendengar ayat panjang lin amin ya, padahal ayatnya lain Al-Fatihah. Karena terlalu khusyuk. Oke. Kemudian asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya diakhirkan. Wallahu alam bisawab. Jadi ini juga yang kita praktekkan. Ini kalau misalnya sebagian bertanya kenapa kok diakhirkan, ini di antara keutamaan mengakhirkan waktu isya. Apabila ana lupa tasyahud awal dan ketika ana berdiri ana mau baru ingat, apakah yang ana lakukan? Apakah ana kembali duduk? Ini kayaknya perempuan ya, karena namanya ana ya. Mungkin lengkapnya ana Maimunah ya. Apabila ana lupa tasyahud awal, siap? Dan ketika ana berdiri, ana baru ingat. Oke. Apakah yang harus ana lakukan? Apakah ana kembali duduk atau lanjutkan salat dan sujud sahwi? Bagus. Yang pertama, kalau berdiri Anda belum sempurna, ingatnya itu belum sempurna tegap, maka Anda kembali. Jadi kalau berdirinya itu belum sempurna tegap, maka Anda kembali. Kalau kemudian sudah tegap, maka Anda lanjut. Tapi tetap dua-duanya pun Anda tutup dengan sujud sahwi karena Anda sedang melakukan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, pertanyaannya ada 5 nih, kurang 1 nih hadiahnya. Satu lagi. Ya, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendakwahi keluarga yang benar agar mereka bisa menerima dan sepemahaman dengan kita? Setiap saya, ini tulisannya rapi, ini kayaknya cewek nih. Dari belakang ini ya. Tapi enggak biasa ya. Dari belakang ya. Tapi orang kalau tulisannya rapi, biasanya orangnya enggak rapi ya. Biasanya berbalik gitu ya. Kalau tulisannya semrawut, nah dokter biasanya. Tapi kalau kemudian ada rapi tapi di dokter, ah ini dokter jiwa ya. Maksudnya apa itu? Bagaimana cara mendakwahi keluarga yang benar agar mereka bisa menerima dan sepemahaman dengan kita? Setiap saya mencoba untuk menegur atau memberi nasihat kepada keluarga saya, ini namanya saya ini, tadi namanya Ana, ini namanya saya. Memberi nasihat kepada keluarga saya, Ini nama panjangnya saya Yusa Yahya. Mereka sulit menerima karena saya dulu tidak seperti yang sekarang. Wih, mantap. Jangan lanjut. Itu lagunya Pengamen. Aku yang dulu, bukan. Lagu-lagu Pengamen standar lah. Itu-itu aja ya. Kalau enggak lagu itu atau kan bas betot. Aku tak mau kalau aku di madu ya. Ding, ting, ding, ding, ding. Tiga, basnya tiga tenar. Merdu suaranya. Begitu kita enggak ngasih, keluar aslinya. Julung adanya. Tadi kan merdu suaranya. Kok kayak... saya ulang ya. Ini kapan selesainya nih? Setiap saya mencoba untuk menegur dan memberi nasihat kepada keluarga saya, mereka sulit menerima karena saya dulu tidak seperti yang sekarang. Dalam artian mereka menganggap saya masih tidak tahu apa-apa. Oh, siap. Anda diremehkan berarti. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita, tugas kita cuman menyampaikan. Pegang. Wa ma alaika illa al-balagh. Fa in tawallaw fa inna ma alaika al-balagh. Di banyak ayat Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW, jika mereka berpaling dari wahai Muhammad, ingat tugasmu hanya menyampaikan, bukan merubah hati orang. Tugas ulun, tugas pian, semua kita hanya menyampaikan. Sampaikan kepada mereka dengan dalil. Sampaikan kepada mereka dengan ilmu. Bikin mereka tidak bisa beradu argumen nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Kenapa? Anda sudah menyampaikan kebenaran. Cukup, sisanya banyak doa. Anda gak bisa rubah. Banyak doa, ya Allah, mudahkan saya ngomong. Ya Allah, ya, mudahkan mereka menerima. Ya. Dua itu aja udah. Sampaikan dan kemudian banyak berdoa. Hati mereka milik Allah. Jangankan Anda. Para nabi tidak bisa dakwahi keluarganya. Nabi Ibrahim gak bisa luruskan bapaknya. Nabi Nuh, bininya. Nabi Lut, bininya. Nabi Nuh, anaknya. Nabi Muhammad, pamannya. Gak bisa. Kenapa? Karena hidayah, taufik milik Allah. Kenapa? Tugas kita cuma menyampaikan. Jadi bikin sebuah perbandingan. Apalagi kita bukan nabi tentunya. Bikin sebuah perbandingan. Sampaikan saja dan selesai. Walaupun karena ia adalah keluarga. Kadang mereka ayah kita, ibu kita, paman, bibi kita, anak kita, pasangan kita. Ya mungkin tidak sekali dua kali. Ada momen yang tepat, sampaikan lagi. Ada momen yang tepat, sampaikan. Mereka hati. Sampaikan aja. Wallahualam bisa. Walaupun itu adalah diantara untuk sebuah pintu hidayah. Kenapa? Sudah sombong. Bah, nyoba hari jaga itu ya. Nah, ini masih dengan pemikiran yang lama. Orang kalau masih seperti ini, Anda cek kepalanya, biasanya botak di belakang. Orang yang botaknya di belakang itu selalu mikirin yang lama-lama, mantanmu botaknya. Tapi kalau botaknya di tengah, nah, itu orang yang mikirin zaman sekarang. Tapi botaknya di depan, mikirin masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salamun khilaful maaf. Ada lagi kan nih? Ada terakhir nih. Apakah hanya manhaj salaf saja yang dijamin surga? Wah, salah paham. Semua pengikut Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang bermaksiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.